Mitra bisnis, kemacetan yang terjadi di Jakarta makin hari makin menjadi-jadi. Sejumlah upaya sudah dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun hingga kini, masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apakah kemacetan di Jakarta ini nantinya akan bisa diuraikan? Nggak bisa kita selesaikan kalau kita punya kemauan bersama yang baik untuk menyelesaikan ini. Saya percaya bisa. Dulu Bangkok itu begitu macetnya juga. Sekarang kok bisa dia selesaikan. Kita Jakarta ini sekarang sudah begitu macetnya, semua sudah baru merasa sakitnya kalau macet itu kayak apa kita. Cobalah semua itu merasakan dan berbuatlah sesuatu untuk menyelesaikan kemacetan ini dengan suatu keberanian, dengan suatu disiplin juga daripada pejabat-pejabat itu juga untuk betul-betul menyelesaikan ini secara baik dan satu untuk memperbaiki ini, tapi jangan saling menyalahkan dan sudah nggak ada perlu lagi. Nggak bisa lagi selesaikan kemacetan nih menurut saya. Karena semua ini kalau saling menyalahkan, tapi semua menurut saya masih bisa. Nggak ada yang nggak bisa kok di Indonesia ini. Tapi percepatlah semua pelaksanaan daripada pembangunan, daripada kalau sekarang saya lihat mendisiplinkan semua itu ya. Yaitu yang namanya pasar di pinggir jalan, parkir-parkir yang liar. Orang yang membangun di Jakarta ini harus ada tempat parkirnya. Jangan bikin gedung, tapi parkirnya ditaruh di jalan aja. Tapi semua ini kan disiap satu persatu kita selesaikan. Dan bagaimana membuat subway-nya, mempercepat monorail-nya. Ini kan dibangun, sudah dibangun sebagian, tetap nggak berduit. Yang ditunjuk kontraktornya, kontraktor yang gak bonafit ya, karena main semua sebetulnya mungkin ya. Akhirnya monorail itu cuma pancang-pancang tiang, tapi gak ada. Gak jadi-jadi, terlambat terus. Secara monorail itu dari sejak zaman Soeharto saya sebetulnya itu, tapi sampai sekarang mana pelaksanaannya? Sudah itu makin hari kan makin macet kita, karena kita ini selalu cuma tahu cari kambing hitam, tapi gak menyelesaikan soalnya. Nah, itu aja menurut saya yang kita sekarang ini, robahlah sifat-sifat yang gak baik itu. Langkah apa yang harus dilakukan secepatnya, Pak? Selesaikan soal dengan public transportation yang lebih baik, yang lebih banyak. Yang kedua adalah di mana you bikin jalan dan juga flyover yang lebih banyak, baru lu selesaikan jalannya. Pak, produksi mobil, sepeda motor itu you juga nggak bisa tahan, kan? Pembangunan monorel, MRT, dan sejumlah moda transportasi lain itu bukankah akan menambah parah kemacetan, Pak? Seperti waktu pembangunan jalur busway dulu. Oke lah, kita susah-susah 2-3 tahun ke depan, tapi kalau mulai lu sekarang, itu semua bisa, kok. Itu ada rencana daripada kita punya logistik itu, dan tapi tidak pernah kita selesaikan. Bagaimana mau selesaikan masalah tanah aja tidak selesai-selesai untuk infrastruktur ini. Tidak begini-begini ini menurut saya tidak ada komitmen semua belah pihak. Semua itu lempar-lempar tanggung jawab, pusatnya begitu, daerahnya juga begitu. Satu saling menyalahkan dan tidak menyelesaikan soal. Dan tidak ada yang juga yang mau menyelesaikan sekarang seperti MRT itu. Lu tender tak juga jadi-jadi yang konsultannya lah yang ini, yang itu lah. Semua dari Jepang ada duit tapi nggak bisa dipakai juga. Ya kan? Yang kedua dulu itu yang apa monorail itu berapa tahun tuh jadi yang bikin macet jalan di pasang-pasang tiangnya tapi nggak ada monorailnya itu sudah berapa? 10 tahun jalan. Jadi kita ini mau apa? Cuma kecuali ngomong-ngomong menurut saya. Ya. Itu yang harus diselesaikan juga kereta api di dalam kota itu di mana itu perlu ditambah dan lain-lain. Ini mesti pasang kartu listriknya ini. Tapi tidak ada yang mau investasi, lu mau apa? Kereta apinya disuruh subsidi, pemerintah nggak ada duitnya juga untuk mensubsidi kereta api antar kota yang lebih efisien ataupun mungkin lebih murah itu. Jadi yang gini-gini ini saya sudahlah capek kita mendengarnya dan kita darah tinggi kalau di Jakarta ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.